الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya al-adhan, demikian pula al-iqamah. Maka kita masuk ke permasalahan yang ketiga, berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu thalithah, permasalahan yang ketiga, fis-sifati al-mustahabbati fil-mu'adzin, tentang sifat-sifat yang dianjurkan dimiliki oleh seorang muadzin, seorang yang mengumandangkan al-adhan, demikian pula al-iqamah. Pada permasalahan yang ketiga ini, beliau hendak menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya anjuran, bukan sesuatu hal yang menjadi syarat, tidak seperti pada permasalahan yang kedua, yang apabila tidak terdapat sifat tersebut, maka tidak sah al-adhan dan al-iqamah yang dikumandangkan. Adapun permasalahan yang ketiga ini tentang hal-hal yang sifatnya dianjurkan dan disyariatkan bagi seorang muadzin memiliki sifat-sifat tersebut. Yang pertama, ayyakuna adlan aminan. Ayyakuna adlan aminan, bahwa seorang muadzin hendaknya seorang yang terpercaya, seorang yang adil, dan seorang yang memiliki amanah. Li'annahu mu'tamanun, sebab dia adalah seorang yang memegang amanah. Yurja'u ilaihi fi sholati was-siyam, di mana seorang muadzin dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan waktu-waktu sholat. Demikian pula dalam hal berpuasa, tibanya waktu berbuka puasa. Demikian pula masuknya waktu fajar shadiq, maka ini dikembalikan kepada seorang muadzin. Fala yu'man ay yaghurruhum bi adhanihi idza lam yakun kadzalik. Maka apabila seorang tidak memiliki sifat adil dan sifat amanah, maka seorang tidak merasa aman. Jangan sampai kemudian seorang tertipu dengan azannya. Dia bukan seorang yang adil, lalu dia mengumandangkan azan, mungkin waktu belum masuk dalam keadaan dia mengumandangkan al-adhan. Oleh karena itu, sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang muadzin, dia adalah seorang yang memiliki amanah. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhamin wal-muadzinu mu'taman, bahwa imam itu adalah penjamin, sedangkan seorang muadzin adalah seorang yang diberi amanah. Seorang muadzin adalah seorang yang diberi amanah, maka hendaknya seorang muadzin adalah seorang yang memiliki amanah, sehingga dia benar-benar perhatian terhadap waktu-waktu yang telah ditetapkan dari waktu-waktu sholat tersebut. Diperselisihkan di kalangan para ulama, kalau seorang muadzin itu bukan seorang yang memiliki amanah, misalnya dia seorang yang fasik, seorang pelaku dosa besar, sehingga dihukumi sebagai seorang yang fasik, apa hukum adzannya? Maka ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa adzan seorang yang fasik hukumnya sah, selama memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya dari syarat-syarat sahnya al-adzan dan al-iqamah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh al-Malikiyah, Syafi'iyah, demikian pula al-Hanafiyah, dan salah satu riwayat dari madhab al-Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa seorang yang fasik apabila dia memandangkan azan tersebut hukumnya sah, ya. Azan tersebut hukumnya sah, selama memenuhi persyaratan-persyaratan azan, demikian pula al-iqamah. Ini pendapat yang sahih dalam hal ini, disebabkan karena tidak adanya dalil yang menyebutkan bahwa amanah itu merupakan persyaratan, namun yang ada adalah anjuran. Kemudian yang kedua, ayyakuna balighan aqilan, bahwa seorang yang memandangkan azan itu adalah seorang yang telah mencapai usia balig dan berakal. Wa yasihhu adhanus sabiyyil mumayyiz, dan sah hukumnya apabila yang memandangkan azan itu anak kecil tapi dia telah mumayyiz. Dia telah mumayyiz. Dan ini sudah kita bahas pula sebelumnya, bahwa termasuk di antara persyaratan sahnya azan dan iqamah adalah seorang itu berakal. Maka orang yang gila, orang yang sakran, orang yang dalam keadaan mabuk, demikian pula anak kecil yang belum mumayyiz, maka tidak sah azan yang dikumandangkan. Tidak sah azan yang dikumandangkan. Dan yang paling afdal, yang utama, apabila muadzin itu seorang yang telah mencapai usia balig, sebagaimana yang kita sebutkan di sini. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang afdaliyahnya. Yang memandangkan adhan adalah seorang yang telah mencapai usia balig. Adapun jika dia belum mencapai usia balig, tapi dia telah memayyiz, dia telah berusia 7 tahun ke atas, namun belum mencapai usia balig, yang sahih dari pendapat para ulama bahwa hukum adhan yang dikumandangkan sah. Sebagaimana sah solat yang dia kerjakan, demikian pula puasa yang dia lakukan, maka sah pula adhan yang dikumandangkannya. Kemudian yang ketiga, ayyakuna aliman bil awqat liyataharraha fayuadzinu fi awwaliha. Hendaknya seorang muadzin itu mengerti waktu-waktu salat. Hendaknya seorang muadzin mengerti waktu-waktu salat. Liyataharraha, agar kemudian dia menjaga waktu-waktu tersebut. Fayuadzinu fi awwaliha, sehingga dia memandangkan azan pada awal masuknya waktu. Li'annahu illam yakun aliman rubbama ghalita aw akhta'a. Sebab kalau dia tidak mengerti waktu salat, mungkin saja dia keliru atau dia salah. Dia menyangka waktu salat telah masuk, ternyata waktu salat belum lagi masuk. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan hal yang dianjurkan bagi seorang agar mengerti tentang waktu salat, sehingga dia mengumandangkan azan tepat pada waktunya dan ketika waktu salat itu benar-benar telah masuk. Namun kalau seorang, misalnya seorang muadzin, dia tidak mengerti waktu salat, apa hukumnya? Nah, ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian yang menjadikan ini sebagai syarat. Namun yang sahih bahwa seorang muadzin tidak disyaratkan dia harus mengerti waktu-waktu tersebut. Namun apabila seorang muadzin dia tidak mengetahui waktu-waktu salat, namun ada yang mengabarkan kepadanya dari orang yang terpercaya, yang memberitakan kepadanya tentang masuknya waktu salat, maka ini hukum adzannya sah. Meskipun pada asalnya muadzin tersebut tidak mengetahui waktu salat, namun ada yang mengabarkan kepadanya dari orang yang thiqah. Ini pendapat yang sahih dari para ulama. Oleh karena itu, termasuk di antara dalil yang menunjukkan sahnya adzan seorang yang tidak mengetahui waktu salat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang muadzin. Di antara muadzin beliau adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Padahal Abdullah ibn Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang dalam keadaan buta. Beliau tidak melihat. Karena beliau tidak melihat, tentu beliau tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Akan tetapi Abdullah ibn Ummi Maktum, apabila beliau mengumandangkan adzan, ada yang orang yang terpercaya yang memberitakan kepada beliau tentang masuknya waktu salat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum beliau tidak mengumandangkan azan sampai dikatakan kepadanya telah memasuki waktu fajar. Telah memasuki waktu fajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilail. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Bilal apabila dia mengumandangkan azan, dia mengumandangkan azan di waktu malam. Yani belum memasuki waktu fajar shadiq. Maka apabila Bilal mengumandangkan azan, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Hingga yang mengumandangkan azan itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan azan ibnu Ummi Maktum sebagai sandaran. Ya, padahal ibnu Ummi Maktum beliau tidak mengerti waktu salat. Namun ada orang yang terpercaya yang memberitakan pada beliau, ibnu Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan hingga ada yang mengatakan kepadanya asbahta asbahta. Yani engkau telah masuk waktu subuh, engkau telah masuk waktu subuh, sebagai peringatan agar dia segera mengumandangkan al-adhan. Dia segera mengumandangkan al-adhan. Demikian pula halnya berkenaan tentang seorang muadzin, hendaknya orang yang melihat, bukan orang yang buta. Sepakat para ulama bahwa muadzin yang melihat tentu lebih utama daripada seorang yang buta. Namun hak apa hukumnya seorang muadzin yang dalam keadaan buta mengumandangkan azan? Maka kembali kepada hadis yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai muadzin sementara beliau dalam keadaan buta, menunjukkan bolehnya dan tidak dimakruhkan sama sekali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai muadzin. Nah, tapi dengan syarat bahwa apabila seorang itu dalam keadaan buta harus ada orang yang terpercaya yang memiliki amanah untuk menyampaikan kepadanya tentang waktu-waktu sholat, harus ada. Namun kalau tidak ada, bagaimana mungkin seorang muadzin yang dalam keadaan buta mengumandangkan adzan pada waktunya? Jadi ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, hukum-hukum berkenaan tentang seorang yang mengerti waktu sholat bagi seorang muadzin. Bahwa bukan merupakan syarat, namun yang demikian merupakan hal yang dianjurkan. Yang keempat, ayyakuna sayyidan liyusmi'an nas. Hendaknya seorang muadzin itu sayyid. Yang dimaksud sayyid, yakni seorang yang memiliki suara yang lantang. Seorang yang memiliki suara yang keras, ya. Nah, bukan suara yang kecil. Liyusmi'an nas. Sebab tujuan dari mengumandangkan azan adalah untuk memperdengarkan kepada manusia, agar mereka mendengarkan azan dan mendatangi solat berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang telah kita bacakan sebelumnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, membicarakan tentang sesuatu yang mereka gunakan untuk memanggil kaum muslimin untuk mendatangi salat secara berjamaah. Lalu kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi, beliau pun bermimpi di dalam azannya, di dalam mimpinya beliau diajari lafaz-lafaz al-adhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberitakan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi, beliau mengatakan innaha la ru'ya haqqun. Itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Maka beliau meminta kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih untuk mengajarkan lafaz-lafaz adzan itu kepada Bilal. Lalu beliau menyebutkan sebabnya. Ya. Kata beliau, fa innahu anda sautan minka. Karena sesungguhnya Bilal itu lebih anda suaranya daripadamu, daripada engkau Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan anda sautan, suara yang lebih anda, ay arfa wa a'la wa ab'ad. Suaranya lebih keras dan lebih lantang dan lebih jauh jangkauannya. Sebagian para ulama ada yang menambah wa ahsan wa a'dzab. Ya, bahwa yang dimaksud anda termasuk di antara makna anda suaranya lebih bagus dan lebih merdu. Ya, jadi ini digabungkan antara keras lantangnya suara tapi disertai dengan suara yang bagus dalam menyampaikannya, ya, bagus dalam menyampaikan panggilan azan tersebut. Maka inilah yang dianjurkan bagi seorang muadzin ketika dia mengumandangkan al-adzan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga memilih Abu Mahdzurah sebagai muadzin di Makkah. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara Abu Mahdzurah yang merdu, yang keras, maka beliau mengangkat Abu Mahdzurah sebagai muadzin di Makkah. Adapun sifat adzan yang dikumandangkan oleh Abu Mahdzurah nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Dan hal ini disebabkan karena mengumandangkan adzan yang dituntut adalah besarnya suara. Ya, dalam hadis yang sebelumnya kita telah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan muadzin dan keutamaan adzan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin insun wala jinnun wala syai' illa syahida lahu yaumil qiyamah. Bahwa tidaklah yang mendengarkan panggilan adzan, apakah dia manusia atau jin atau benda-benda yang lainnya, melainkan dia semua akan bersaksi bagi muadzin ini pada hari kiamat. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza kunta fi ghanamika aw fi badiyatik fa'adzanta lis-shalah farfa' sautaka bin nida'." Apabila engkau sedang berada di kampungmu berkumpul dengan kambing-kambingmu, yakni kamu mengembalakan kambingmu, lalu engkau hendak mengumandangkan azan untuk salat, maka angkatlah suaramu ketika mengumandangkan al-adzan. Maka ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan bahwa seorang muadzin dianjurkan untuk mengeraskan suara azannya. Lalu sekarang ini kita dihadapi dengan kondisi di mana pada zaman kita ini ada alat yang bisa membesarkan suara, mikrofon, mukabbirus saut. Apa hukumnya bagi seorang muadzin mengumandangkan azan dengan menggunakan mikrofon tersebut? Nah, terjadi perselisihan, namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa adanya pembesar suara pada hakikatnya ini bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ketika seorang memanggil kaum muslimin untuk sholat dengan suara yang normal, adapun sekarang masya Allah, ini bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab seorang muadzin dianjurkan untuk mengeraskan suara adzan, maka dengan pembesar suara memungkinkan untuk menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh dari suara normal tanpa menggunakan pembesar suara. Oleh karena itu fatwa al-lajnah ad-daimah mengatakan bahwa yang demikian tidak mengapa dan diperbolehkan. Mereka mengatakan al-adhanu bimukabbiratis sawt litabligh min bu'dihi aw man ba'dahu wa ghayruhu la haraja lima fi dhalika min al-maslahatil 'ammah. Bahwa mengumandangkan azan dengan menggunakan pembesar suara, nah, untuk menyampaikan suara itu kepada yang jauh dan yang lainnya, yang demikian tidak mengapa. Hal ini disebabkan karena itu merupakan kemaslahatan secara umum. Jadi yang demikian diperbolehkan insyaallah taala. Tayyib ikhwan, sampai di sini pembahasan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.